Bismillah. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya duduk lebih tinggi dari anda semua, tidak mengurangi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya agak terlihat saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladhi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tercatat dalam sejarah kehidupan kami pribadi, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersilaturahim, hadir di Misa'id, berjumpa dengan antum semua untuk belajar bersama-sama. Bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaAllah bisa mengantarkan ke surga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya agak malu sebetulnya saat tadi disampaikan oleh Mas Yudi dalam pembukaan. Saya kenal Mas Yudi ini baru sehari ya, bahkan belum genap 24 jam ya, di masjid nomor 1 yang mutawaknya diantaranya Ustaz Sahardin. Beliau duduk di pojok jam 11 lah posisinya, dekat Pak Widi. Senang pakai peci hitam, baju hitam, dan memperkenalkan diri dengan nama Yudi. Jadi kalau diurut, nomor 4-nya Pak Slamet, tadi saya lihat ada ya. Masih pakai pin warna hitam waktu itu. Tulisannya Tamimil Majdi sebelah kanan di dadanya. Jadi kalau diurut, moderatornya Ustaz Zainal. Sampingnya ada Ustaz Muhammad Asmoi. Sampingnya ada Ustaz Siswandi. Sampingnya Ustaz Saharuddin. Sampingnya Pak Slamet ya. Menemani Neil Armstrong mendarat di bulan. Neil Armstrong mendarat dengan selamat ya. Baik, alhamdulillah. Sampingnya lagi ada Pak Zainal Ramadan dari Serang. Sampingnya lagi ada Pak Mulia. Ada Pak Handoko yang merekam. Ada Pak Ihsan. Ada Pak Mustafa. Ada Pak Tian Doko, ada Ustaz Muhammad Riu, ada Ustaz Abbas, ya, hadir bersama kita juga saat ini mengantar saya. Sampingnya ada Pak Bahrul Lumuddin, disingkat jadi Pak Widin. Sampingnya ada Pak Budi, sampingnya ada Pak Yudi, sampingnya ada Pak Widi. Nah, itu Pak Yudi duduknya dekat Pak Widi, pecinya masih hitam, semangatnya masih sama. Malam ini keduanya kami lihat, dan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malu karena pertama tadi disampaikan disebut cukup terkenal. Padahal sekitar 2-3 pekan kebelakang kami mengadakan acara dengan tema Hari Al-Quran. Bukan ingin mengadakan satu momentum perayaan Hari Quran, bukan. Ada yang salah memahami, barangkali tadi disebutkan kuotanya enggak cukup ya, jadi salah memahami. Padahal yang dimaksudkan itu tema biasa, cuma mengambil tema bagaimana menghadirkan Quran dalam kehidupan di hari itu, untuk diteruskan dalam kehidupan. Ternyata, banyak orang yang berkumpul mencari orang terkenal di bumi, tapi tidak sedikit yang hadir pada saat itu orang-orang yang populer di langit. Berkumpul ternyata ribuan penghafal Quran, yang baru ketahuan di hari itu, terlihat dipandang oleh mata, namun ternyata namanya sudah sangat populer dalam naungan makhluk yang mungkin tidak bisa kita saksikan. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi, maaf, anda yang sering menyaksikan orang terkenal di bumi, boleh jadi dibandingkan saya, anda lebih populer di kalangan makhluk Allah di langit sana. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat nanti, dan malam ini jadi bukti bahwa kita pernah belajar mencari bekal kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu ya. Setelah itu baru kita bawa pulang. Teman-teman, kita sepakat dulu nih, karena temanya sangat menarik, cukup luas, dan cukup memakan waktu. Saya penting tanya dulu, kita sampai jam berapa ini? Ya boleh, silakan deh sampai jam 2, saya jam 1 di bandara. Kita take off ya, insya Allah dini hari ini, jadi selesai di sini, mampir ke hotel, langsung ke bandara dan kembali lagi. Baik, kita coba padatkan ya, sepadat yang mungkin kita bisa maksimalkan. Pertama, saya senang disampaikan ada teman-teman yang berkumpul, kurang lebih di sini ada 7 perusahaan, tadi saya diinfokan, dan hebatnya Anda bisa bersatu. Dan penyatuan ini kemudian kita tuangkan dalam bentuk tema yang kita cita-citakan, dan menyatukan umat. Tapi persoalannya ada bagian kedua di tema itu yang penting kita kupas, yang kadang-kadang bukan sebetulnya hambatan, tapi tantangan untuk bisa menyatukan umat lewat perbedaan mazhab. Nah, ada dua hal yang kita bahas di sini. Kita coba bagi dulu supaya terstruktur bahasan kita. Pertama, apa yang dimaksud dengan umat yang menyatu itu? Kedua, apakah dulu umat pernah bersatu sehingga kemudian sekarang perlu disatukan lagi? Yang ketiga, ini bahasan paling pentingnya, fokus. Apa yang dimaksud dengan perbedaan mazhab sehingga kita butuhkan dengan beda mazhab itu untuk menyatukan umat satu dengan yang lainnya? Kalau sudah paham ini semua, insya Allah pada prakteknya lebih ringan untuk diamalkan, dan kita akan paham kenapa umat bisa berbeda dalam menilai mazhab, kenapa tidak bisa bersatu, dan bagaimana caranya kita bisa bersatu. Tiga hal ini coba kita uraikan di malam ini. Kalau masih ada waktu nanti, coba kita diskusi. Kalau masih ada lebih waktunya, kita ambil simulasi kedua untuk bisa mempercepat hafalan Quran kita dimulai pada malam hari ini. Siap insya Allah? Baik, mari kita mulai bahasan kita. Pertama, Anda membuat tema menyatukan umat. Apa itu umat? Nah, cepat saja ya. Kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Ya, waktu kita terbatas. Baik. Apa itu umat? Ah, baik. Kita kembalikan ke Allah. Wallahu alam, Allah yang tahu. Kembalikan ke Allah. Kalimat umat pertama disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 134, paling kiri sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 134. Tilka ummatun qad khalat. Itulah kisah umat terdahulu yang telah berlalu. Laha ma kasabat. Mereka mendapatkan hasil dari ikhtiar yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum. Dan kalian pun mendapatkan hasil dari apa yang telah kalian kerjakan. Hati-hati. Fokus baik-baik. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Itu kalimat umat pertama yang disebutkan oleh Al-Quran dan menampilkan kata umat pertama kali di dalam urutan ayat-ayat Al-Quran. Singkatnya, kata umat ini dipahami oleh para pakar tafsir di antara maknanya, maaf, komunitas, kumpulan orang, atau bisa juga diartikan dengan masyarakat, kelompok. Ada masyarakat dulu, mereka beramal. Kita orang sekarang, kita beramal. Zaman old, zaman now. Orang yang beramal di zaman lalu, zaman old, tidak akan diminta pertanggungjawabannya pada umat masa sekarang. Seperti umat sekarang, tidak akan pernah ditanya kepada umat masa lalu tentang aktivitasnya. Jadi kalau ada orang dulu, maaf teman-teman, tidak sholat, dosa tidak sholatnya, tidak akan ditanggung oleh kita. Seperti orang sekarang misalnya sholat, maka pahalanya tidak akan dilimpahkan pada orang dulu. Sepanjang tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Yang ingin saya sampaikan, ketika disebutkan umat dalam Al-Quran, di antara maknanya kita bisa temukan, bisa komunitas, bisa masyarakat, bisa kelompok tertentu. Saya ingin pecah dulu tema ini supaya kita paham. Jangan-jangan kita tuliskan tapi kita nggak ngerti apa yang dituliskan. Anda bikin judul menyatukan umat. Ketika Anda sandingkan kalimat umat dengan persatuan, berarti ada kelompok masyarakat yang ingin disatukan, ada komunitas yang akan disatukan, ada kalangan masyarakat yang ingin kita satukan. Nah sekarang persoalannya, siapa masyarakat yang ingin disatukan ini? Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan umat, maaf, Nabi Nuh alaihissalam punya umat. Nabi Ibrahim alaihissalam punya umat. Nabi Musa alaihissalam punya umat. Nabi Isa alaihissalam punya umat. Nah, kalau kita mau bahas dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya waktunya enggak akan cukup. Pertanyaan saya penting sepakati dulu, umat siapa yang ingin kita satukan pada malam hari ini? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fokus pelan-pelan. Zaman Nabi diutus, lahir 570 Masehi kurang lebih, diangkat jadi rasul usia 40 tahun, 610 Masehi, dakwah kemudian secara sir, silent, di lingkungan terdekat kurang lebih 5 tahun, 615 Masehi dakwah secara terang-terangan, kurang lebih 23 tahun, berhasil dakwahnya membentang dengan cukup luas, memunculkan umat spesifik beda dengan karakter umat sebelumnya saat Nabi di awal diutus. Umat sebelumnya disebut dengan jahiliyah, selesai dakwah Nabi, pada masa itu disebut dengan khaira ummah. Turun Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas. Di saat Nabi diutus, sifatnya masih jahiliyah. Maaf, fokus baik-baik. Jahiliyah. Langsung terkait dengan tema kita saja. Saya tidak akan bahas tentang umat yang hobi mencela, umat yang hobi menipu, umat yang hobi menyakiti, umat hobi membunuh. Jadi yang hobi menyakiti itu cuma jahiliyah. Hobi mencela, jahiliyah. Jadi kalau ada orang sekarang ikutan mencela, dia terlambat karena sudah keduluan sama orang jahiliyah. Kalau ada sekarang hobi mukul, dia telat karena ada yang lebih jagoan daripada dia, namanya jahiliyah. Dan yang lebih kaitannya dengan tema kita, jahiliyah juga hobi berpecah. Hobi berpecah, hobi berselisih, hobi tidak menyatu, bahkan Masya Allah, ada yang 120 tahun abadi pertikaiannya sampai turun ayat Quran mengisahkan penyatuannya. Quran surah ke-8 misalnya, Al-Anfal ayat ke-62 sampai 63. Saya bulati yang 63-nya. Tadi dibacakan oleh qari kita misalnya, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 103. Paling kanan sebelah atas. Dua ayat ini bicara tentang karakteristik umat yang hobi berpecah, sulit menyatu. Bahkan ilustrasi Quran di surah ke-8 ayat ke-63, Allah menyampaikan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim." Kalaupun Anda infakkan semua yang Anda miliki di bumi, Anda punya harta seluas bumi, punya mobil sepenuh bumi, punya rumah seluas bumi, itu enggak akan bisa mendamaikan kultur perpecahan yang sudah berlangsung 120 tahun ini. Khazraj Aus. Ausnya bukan Aus air. Bukan. Yang sampai saat ini misalnya belum dibuka. Beda. Ausnya Aus pertikaian. Ausnya Aus perpecahan. Jadi kalau enggak pecah dalam sehari, gatal rasanya. Ini poinnya. Nah teman-teman, fokus baik-baik. Turun Nabi Muhammad SAW, maksudnya lahir. Diutus kemudian dari Mekah, diberikan risalah secara singkat. Sifat jahiliyah dirubah, pindah kemudian pada sifat yang kedua, namanya khaira ummah. Lihat, umat jahiliyah. Umat pertama sifatnya jahiliyah, dengan segala sifat keburukan tadi, khususnya sifat perpecahan. Ketika diturunkan risalah Islam, Qur'annya turun, sunnahnya hadir, dijelaskan dalam bimbingan kehidupan Nabi, pindah status, alih status dari jahiliyah, jadi khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Maaf, dari mencela jadi mencintai. Dari memukul jadi merangkul. Dari rakus jadi paling tawadu. Dan hebatnya, dari berpecah belah tiba-tiba jadi menyatu. Sampai persatuannya diungkapkan dengan kalimat yang sangat indah. Buka kembali Quran surah ketiga ayat 103 tadi. Fokus. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Fokus baik-baik. Fa'asbahtum bini'matihi. Maka karena nikmat Allah yang memberikan bimbingan risalah lewat Nabi Muhammad SAW, nikmat Allah yang menurunkan Quran, nikmat Allah yang menghadirkan penjelasan lewat lisan Nabi, nikmat Allah yang melembutkan hati setiap orang pada saat itu, bini'matihi ikhwana. Kalian tiba-tiba bisa menyatu bersaudara, ikhwan. Teman-teman, ini tidak main-main. Persaudaraannya oleh Quran disebut dengan ikhwan. Penyatuannya ini disebut dengan ikhwan, insyaAllah. Apa itu ikhwan? Kan bukan wallahu alam. Ikhwan ada mananya. Sini. Ikhwan. Jadi ada berasal dari kata ukhwa, tunggalnya akh, perempuannya ukht. Kemudian bentuk jama' untuk laki-lakinya atau mencakup laki-laki dan perempuan disebut dengan ikhwan, perempuannya disebut dengan akhwat. Asal katanya itu saudara sebapak. Saya ulang, enggak pakai oh, saudara sebapak. Asal katanya saudara sebapak. Jadi kalau saya misalnya punya ayah, ayah saya Muhammad, kakak saya namanya Ade. Saya dengan Ade, Adi dan Ade saudara sebapak. Nah, kata Al-Qur'an, ketika Anda masuk Islam, itu ikatan ukhuwah Islam menyatukan Anda, seakan-akan persatuan ini menghadirkan perhatian seperti Anda memperhatikan saudara saya. Saya masuk Islam dan sudah Islam. Pak Yudi Islam, walaupun kami tidak lahir dari rahim ibu yang sama, tapi ketika diikat dengan nilai Islam yang tadi diturunkan pada Nabi Muhammad, maka Adi perhatikanlah Yudi seperti engkau perhatikan Adi. Perhatian kepada Adi seperti engkau melihatmu, engkau melihat kakakmu. Itu yang disebut dengan ikhwan, teman-teman sekalian. Karena itulah dalam Quran, hubungan kita, awas, lihat baik-baik ya, ini materi sangat penting. Saking pentingnya, mic-nya bisa kagetan. Kadang ada, kadang tidak suaranya. Ya. Jadi kita lihat baik-baik nih. Dalam Quran, nama manusia itu disebut 5 nama. Di antara yang 5 ini, kemudian disebutkan namanya yang nyambung pada satu bapak. Bapak kita siapa namanya? Halo? Adam. Ibu kita? Hawa atau Kartini? Ibu kita? Kartini. Baik. Ibunya Hawa, bapaknya Adam. Kembali kepada dulu. Bapak, saudara, sebapak. Fokus baik-baik. Lihat sini. Bapak kita Adam alaihissalam. Setiap anak manusia diberi nama yang nyambung ke nasab bapaknya. Disebut di Quran dengan nama Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Quran. Kadang disebut Bashar, menunjuk pada nafsu. 35 kali disebutkan di Quran. Kadang disebut dengan Ins, menunjuk pada sifat kelembutan. 18 kali disebutkan di Quran. Kadang disebut dengan Insan, menunjuk pada totalitas aktivitas. 65 kali disebutkan di Quran. Kadang disebut dengan Nas, menunjuk pada sifat hubungan sosial yang tidak bisa hidup sendiri. 241 kali disebutkan di Quran, tapi kadang kita disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika Anda disebutkan dengan kalimat Bani Adam, lihat baik-baik ya. Jika teman-teman baca Quran, bapak dan ibu baca Quran, saya sarankan begini. Biasanya ada kalimat berbeda di mushaf, tapi terjemahannya sama. Silakan cek kalau tidak percaya. Insan dengan ins diterjemahkan sama, manusia. Ins dengan nas diterjemahkan manusia. Minal jinnati wan, dari jin dan manusia. Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Insan di situ artinya apa? Nah, nas manusia, insan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku ciptakan jin dan ins manusia, insan manusia, nas manusia. Kalau semua artinya sama, kenapa kalimatnya beda? Nanti ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Hilal Al-Askari. Cari buku ini, masih bahasa Arab. Kemudian temukan, itu akan memberikan gambaran pada kita perbedaan setiap makna walaupun katanya kelihatan mirip. Nah sekarang, kita disebut 5 nama dengan arti manusia. Salah satunya Bani Adam. Kalau Anda baca Quran, menemukan kalimat Bani Adam, itu artinya kita sedang disentuh nilai persaudaraannya di situ. Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, kamu itu satu bapak, kamu satu keturunan. Maka ketika disebut dengan satu bapak, satu keturunan, apalagi muslim, kata Quran, fa'asbahtum binikmati ikhwana. Kalian bersaudara, kalian mesti menyatu, perhatikan satu dengan yang lainnya seperti kalian memperhatikan saudara sebapak kalian. Jelas sampai sini? Jadi kalau malam ini, maaf ya, ada yang mengaku sebagai muslim, agamanya Islam, tapi tidak bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya, maka ada yang kurang dalam keislamannya. Demi Allah saya katakan, ada yang kurang dalam keislamannya. Karena itu muhajirin ketika hijrah ke Ansar, yang haus disambut oleh orang bawa minuman, yang lapar disambut oleh orang bawa makanan, yang hilang harta disambut oleh orang yang paling kaya. Dua-duanya saling memperhatikan dengan aspek maslahat yang sangat luar biasa. Quran surah ke-59 ayat 9-10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kembalikan sini. Jadi setelah Nabi diutus, kemudian mic-nya berganti. lebih menyatu, suaranya lebih kuat. Maaf, kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu? Kenapa bisa jawab? Baik, tidak kedengaran tapi bisa jawab. Baik, cuman dimisahin. Lihat sini. Jadi, jahiliyah terpecah, Nabi diutus berubah, jadi menyatu. Di ketika sedang turun, sudah dijelaskan, masyarakat sudah menyatu, pertanyaan saya, persatuan umat terjalin atau tidak? Halo? Baik, terjalin. Umatnya menyatu tidak? Saling perhatian tidak? Nah, kalau umatnya sudah menyatu, sudah saling perhatian, kenapa kita bikin judul ini lagi? Pertanyaan saya, apa persoalannya sampai kita membuat judul untuk menyatukan umat? Padahal ketika Nabi sudah berdakwah, Nabi meninggal, umat sudah bersatu. Apa persoalannya sampai kita bikin judul ini lagi? Nah, disinilah kemudian, halo? Oh, baik, pecah lagi. Nah, kalau kita melihat pecah lagi, apa yang menyebabkan pecah lagi? Lalu kemudian dari sini kita akan runtutkan sampai bertemu dengan apa yang dimaksud dengan madhab. Jangan-jangan hal yang menyebabkan sudah disatukan oleh Nabi, sudah saling perhatian, tiba-tiba pecah kembali karena mungkin, maaf, bukan umatnya berpecah, tapi karena cara pandang kita dalam menilai agama agak berbeda, dari perbedaan itulah kemudian muncul unsur-unsur yang memecah kembali persatuan tadi. Karena itu mari kita urutkan bagaimana itu bisa terjadi sampai ditemukan kalimat madhab dan bagaimana cara menyikapinya. Jelas ke sini? Baik. Nah, kalau sudah jelas, mari kita mulai bahasan kita. Yang tadi dari mukaddimah, ya. Ini intinya. Betul? Terus ya. Jazakallahu khair. Pak Yudi, alhamdulillah. Mari kita mulai bahasan kita. Sekarang saya mau tampilkan sesuatu spesial untuk malam yang terakhir ini. Pada sesi ini, saya sudah buatkan satu pointer lewat PowerPoint, ada materi, nanti Anda boleh ambil, itu soft copy-nya bebas, silakan. Kurang lebih ada 5 halaman. Saya ingin tunjukkan dulu pada kita semua, apa yang dimaksud dengan madhab, bagaimana perjalanan risalah yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad, pada setiap waktu sampai tiba di masa kita sekarang ini. Ya. Kita coba bantu, Pak Heru, tolong dibantu untuk ditampilkan. Mari kita lihat pelan-pelan ya, sambil kita nunggu ini, coba fokus di sini dulu. Nabi kita siapa? Fokus. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, diutus untuk umat sampai dengan terjadi kiamat, sampai berakhir. Baik, setiap Nabi dan Rasul itu punya ciri khas. Allah turunkan pedoman risalah supaya disampaikan pada umatnya. Pedomannya disebut dengan hudan namanya. Hudan. Setiap nabi, ya nabi saja, ataupun nabi plus rasul, itu saat ditunjuk sebagai nabi atau nabi plus rasul, dia mendapatkan dari Allah satu pedoman kehidupan disebut dengan hudan namanya. Misal, Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi karena beliau nabi, beliau mendapatkan pedoman walaupun itu tidak dibagi untuk umat karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38 paling kanan sebelah atas. Kunnihbitu minha jamia. Sekarang kami firmankan turun kalian ke bumi. Adam turun, Hawa turun. Fa inna ya'tiyannakum minni hudan. Nanti saat kamu turun, saya berikan pedoman kehidupan. Nabi Adam turun pedoman hidup. Pedomannya disebut dengan hudan namanya. Misal, maaf, Adam bertemu dengan Hawa, muncul keturunan. Quran surah keempat ayat pertama. Keturunan menyebar, jadi kabilah, jadi suku, jadi komunitas masyarakat. Komunitas disebut dengan syu'ab. Kabilah jamaknya qabail, menyatu saling kenal. Quran surah 49 ayat ke-13. Menyebar sampai masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ditunjuk, ayo berikan pedoman pada umat. Nuh dapat hudan. Hudan bentuk wahyu, hudan. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disingkat di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 163 paling kiri sebelah atas. Awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Di zaman Nabi Adam, ke zaman Nabi Nuh, ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus, semua nabi rasul mendapat pedoman untuk petunjuk kehidupan supaya mudah menjalani hidup. Zaman Nabi Muhammad ke zaman Nabi Adam, semua mendapatkan hidayah. Kalau Nabi untuk pribadi dan lingkungan terdekat, kalau Rasul dibagi untuk seluruh umatnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihim bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alayhi salam bin Nizar bin Mubar bin Ma'd bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alayhi salam bin Ibrahim alayhi salam bin Azar aw bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alayhi salam bin Mihlil bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alayhi salam. Dari Nabi Muhammad sampai dengan ke Nabi Adam alayhi salam, semua mendapatkan hudan. Fokus, lihat baik-baik. Nabi Musa dapat hudan bentuknya Taurat. Nabi Daud dapat hudan bentuknya Zabur. Baik ya. Ini penting sekali. Saking pentingnya dua-duanya enggak ada suaranya. Ini enggak. Baik, alhamdulillah. Fokus, lihat sini. Sudah ada suaranya, alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hudan. Apa bentuknya? Bukan Allah alam. Bentuknya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 paling kiri pertengahan. Mohon izin kalau saya sedikit cepat karena saya akan menuju pada substansi yang paling penting setelah ini. Lihat sini. Hudan di masa Nabi Muhammad langsung disampaikan oleh Allah bentuknya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Karena beliau Nabi terakhir, Rasul paling mulia, maka mohon maaf, hudannya pun hudan yang paling istimewa turun, maaf, di waktu yang paling istimewa, pada saat yang istimewa dengan pahala yang istimewa. Waktu yang istimewa itu bulan Ramadan dari sekian bulan. Pekannya hari Jumat, malamnya malam istimewa. Maka Allah firmankan syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Apa itu Quran? Hudan linnas. Di saat Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad, diturunkan hudan untuk umatnya, namanya apa? Al-Quran. Fokus. Saya mau tanya, Quran itu apa namanya? Apa fungsi Al-Quran? Hudan. Apa hudan itu? Pedoman hidup. Jadi isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan kitab biasa, bukan sekedar bacaan, tapi pedoman kehidupan kita. Di semua masalah hidup kita, solusinya ada dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini sudah saya bahas dalam pertemuan sesi yang kemarin. Nah sekarang persoalannya, apa hubungan dengan mazhab? Kita agak cepat. Quran saat diturunkan, isinya jelas tidak? Jelas. Jelas bagi yang paham, jelas. Tapi yang bagi yang belum paham, belum jelas. Karena itu bagi yang belum paham, maka Allah tugaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan isi Quran supaya dipahami oleh umat pada umumnya. Nah, keterangan dari Al-Quran ini disampaikan oleh Nabi lewat lisan beliau, lewat perilaku beliau, lewat sifat beliau, lewat sikap beliau. Semua keterangan ini secara singkat disebut dengan hadis namanya. Apa namanya? Jika dipanggil, beliau menengok keseluruhan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menengok keseluruhan. Berikan senyum terbaiknya, menanyakan apa yang bisa dibantu dalam keperluannya. Fokus. Ini hadis. Ketika Anda jadikan sebagai pedoman hidup, Anda ingin jalan seperti Nabi jalan. Anda ingin menengok seperti Nabi menengok. Anda ingin senyum seperti Nabi senyum. Maka kalimat hadis berubah kemudian jadi sunnah namanya. Apa namanya? Sunnah. Tuntunan kehidupan. Maka muncul istilah Al-Quran dan Sunnah. Ini pedoman umumnya, ini detil peperangannya. Ini pedoman umumnya, ini adalah jalan hidup yang harus kita tuntun dan kita ikuti dalam kehidupan kitanya. Nah sekarang, apa kaitan dengan madhab? Nah, fokus baik-baik, lihat sini. Baik Al-Quran ataupun Sunnah Nabi, dua-duanya mengandung pedoman kehidupan kita. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lingkungan masyarakatnya pada saat itu yang mengikuti Nabi, beriman pada Nabi, disebut dengan sahabat. Baik, sekarang mari kita lihat bagannya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Boleh diperbesar. Saya tidak ada, enggak ada masalah di layar. Yang penting pedomannya ada, Pak. Kalau kurang bagus, yang dosa Pak Heru. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Insyaallah. Bercanda, Pak, ya. Baik, lanjut, Pak. Teruskan. Teruskan. Teruskan slide-nya. Jangan yang ini, teruskan. Bismillah, fokus sini. Sudah, biarkan Pak Heru dengan pekerjaannya. Nah, sekarang sudah nyambung. Lihat sini. Maaf, bisa kelihatan enggak? Yang belakang kelihatan? Baik, tidak terlampau kelihatan. Kalau tidak terlampau kelihatan, lihat saya aja sini. Saya turunkan sini. Baik, sekarang lihat sini, papan tulis. Kelihatan ini? Belum saya tuliskan, bagaimana bisa kelihatan? Belum saya tulis. Ini masih belum saya tuliskan. Pertanyaannya, papan tulisnya kelihatan? Nah, kalau kelihatan, mari kita pindahkan yang itu ke sini. Fokus. Ini saya hapus dulu yang ini. Baik, masih ingat tadi? Nabi Muhammad Rasulullah diberikan hudan, bentuknya apa? Keterangannya apa? Baik, hadis. Kalau diikuti jadi apa? Kita pindahkan ke sini. Al-Quran plus Sunnah. Isinya, awas hati-hati ya, ini agak detail mau saya sampaikan. Dan saya mengundang setiap elemen yang ada di Qatar, supaya kita duduk sama-sama memahami. Awas, karena ini inti yang paling penting untuk mengikuti tuntunan dalam Islam. Kadang-kadang ada sering mengatakan Quran Sunnah, Quran Sunnah, tapi tidak mencakup aspek Quran dan Sunnah yang diinginkan oleh Nabi disampaikan. Maka dari itu mari kita dudukkan pelan-pelan, kita diskusikan berbagai persoalannya. Jika nanti ada perbedaan di situ, kita temukan kenapa berbeda. Jika ada kesepakatan, mudah bagi kita untuk mengikutinya. Sekarang fokus. Isi ini itu dibagi secara utama pada 3 bagian. 1. Ibadah. 2. Muamalah, interaksi sosial. 3. Akhlak, tuntunan moral. Akhlak. Saya ulang, 1 apa? 2 apa? 3 apa? Ingat, ketika Anda ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah, Anda harus mencakup 3 aspek ini. Baik, Al-Quran mengajarkan kita ibadah. Nanti saya berikan contoh. Salat bagian dari ibadah. Karena itu ketika dibuka rincian ibadah, dimulai dengan kalimat ibadah kepada Allah. Lihat, dzalikal kitabula raibafi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat, itu ibadah. Fokus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq itu bagian dari muamalah, ibadah kepada Allah, tapi aspeknya dengan lingkungan sekitar. Ingat, akhlak nanti muncul turunan ayat-ayat yang lainnya. Maaf, ada akhlak kepada kedua orang tua. Quran surah ke-17 ayat 23. Ada akhlak misalnya dengan lingkungan sekitar, jangan saling cela. Quran surah ke-49 ayat ke-11, jangan saling gosipkan. Quran surah ke-49 ayat ke-12, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan sombong saat jalan. Quran surah ke-31 ayat 18. Jadi hamba Allah harus tawadu. Quran surah ke-25 ayat ke-63, banyak terkumpul dalam kehidupan kita. Bahkan pandangan kita diatur bagaimana akhlak dalam memandang. Memandang yang baik-baik. Laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30, perempuan surah ke-24 ayat 31, ada semua hubungannya. Jadi intinya ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Jadi kalau ada yang mengatakan, ayo kembali kepada Quran, akhlaknya bagus, senyum, rapi, tapi enggak sholat, nah, itu berarti ada yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnahnya. Atau maaf, sholatnya bagus, rajin, rapat, serapat-rapatnya, khusyuk sholatnya, tapi begitu melihat orang misalnya kurang tahu tentang merapatkan saf, dia tidak punya akhlak menegurnya. Emang gak tahu Qurannya ya? Emang gak tahu sunnah ya? Gak bisa rapat ya? Geser. Nah, misalnya, ketika dia kemudian menampilkan ajakan tanpa akhlak di dalamnya, ada yang kurang sempurna dengan Al-Quran dan sunnahnya. Atau maaf, Anda mengajak pada Quran dan sunnah, sholat Anda bagus, tapi maaf, lisan Anda pun sering mencela orang. Lisan Anda mencela orang lain, tangan Anda kotor pada orang lain, maka di sini ada yang tidak sempurna dengan Quran dan sunnahnya. Paham sampai sini? Kenapa tegang begini? Awas, saya tidak menyindir siapapun. Saya menyampaikan uraian dari apa yang ada. Jadi kalau kita ada yang merasa tersindir misalnya dengan uraian ini, itu bukan sindiran, tapi cara Allah mengembalikan kita untuk mendapatkan tuntunan yang benar. Tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu. Ini. Ingat ya, Allah itu sayang dengan kita. Ketika rasa kasih sayang Allah dihujamkan pada diri kita, maka biasanya kebaikan akan diberikan. Misal, celaan itu baik atau buruk? Belum tentu. Bagaimana sifatnya? Belum tentu. Misal begini, celaan itu fitrah dalam kehidupan. Saya katakan fitrah karena kita enggak bebas dari celaan. Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan. Anda tidak ingin dicela, Anda siapa? Ya, nah jika Anda dicela, misal yang mencela Anda orang yang tidak baik, berarti Allah ingin memberi kabar gembira, ada kebaikan pada diri Anda yang dicemburui oleh orang yang tidak baik. Paham? Anda ke masjid, tiba-tiba ada yang mengatakan, duh, sudah rajin sekarang, soleh. Padahal nama Anda Asep misalnya. Bisa ya, kan? Artinya, saat Anda dicela oleh orang yang kurang baik, Allah ingin meneguhkan pada diri Anda, hei, kamu sudah saya angkat jadi orang baik sekarang ini. Saya titipkan kalimat itu pada orang yang mencela untuk meneguhkan kebaikan pada diri engkau. Karena itu ketika Anda dicela oleh orang, ketika mengerjakan kebaikan, gak usah marah. Dan kata Quran gak usah dibalas. Hamba Allah yang penyayang itu, Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadu rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khafadhumul jahluna qalu salama. Jika Anda dicela oleh orang yang tidak baik, Anda enggak usah marah. Alhamdulillah. Sudah, jangan dibalas. Soleh emang. Huh? Makanya. Paham ya? Baik. Tapi kalau Anda dicela oleh orang yang baik, misal Anda melakukan perbuatan yang kurang baik, buang sampah sembarangan, Mas, jangan begitu, itu tidak baik, misal. Maka itu bentuknya sebetulnya bukan ingin merendahkan Anda, tapi Allah ingin mengembalikan sifat kurang baik Anda pada sesuatu yang lebih baik. Begitu cara membacanya. Jadi kalau kita membaca situasi dengan nilai-nilai yang baik, jiwa-jiwa yang tenang, demi Allah saya katakan, hidup itu nikmat, bang. Nikmat. Banyak orang punya masalah bukan karena tidak mampu mengatasi masalah, tapi karena dia tidak belajar apa jenis masalah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jika Anda tersindir dengan materi-materi ini, sebetulnya bukan sindiran, tapi kasih sayang Allah untuk mengembalikan pada tuntunan yang benar. Paham? Alhamdulillah. Terangkan. Sekarang kita masuk pada intinya. Oh, ini ada tiga aspek. Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Saya ambil satu saja, karena waktu kita sangat terbatas. Setelah itu nanti kita turunkan materi-materinya dengan bahasa-bahasa yang bisa kita pahami. Kita ambil contoh satu, ibadah. Apa contohnya tadi? Baik. Salat. Baik, praktekan, turunkan. Fokus, turunkan. Turun ayat Al-Quran. Ingat baik-baik, petunjuk ibadah. Karena itu ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalilnya. Ini pernyataan pertama. Nggak ada dalil, nggak usah kreatif. Jadi kalau ada dalil, baru kerjakan. Nggak ada dalil, nggak usah dikerjakan. Ingat-ingat, bedakan urusan dunia dengan urusan ibadah. Kalau urusan dunia, ada dalil, kerjakan. Nggak ada dalil, nggak usah dikerjakan. Saking sayangnya Allah, urusan hukum di Quran kurang lebih cuma 300 ayat. Berapa persen? 5%. 5%, kalau 6.000, saya kan kita bagi 10-nya, ada 600, bagi 2, 300. 5%, bayangkan, saking inginnya Allah kita mudah menunaikan ibadah, saking inginnya Allah untuk kita mudah menunaikan ibadah, kita tidak bersulit. Salat berapa waktu dalam sehari? 5 waktu. Anda kalau paling khusyuk, berapa menit sekali salat? 5 menit, baik. Bolehlah, terlampau jujur tidak ada masalah. 5 menit, kali 5 berapa? 20 menit, sunnahnya, relatifnya, duhanya, macam-macamnya. Taruhlah tambah 35 menit, 1 jam. Anda diberikan sehari berapa jam? 24 jam. Allah cuma minta 1 jam dari Anda. Sedikit kan? Baik, jadi urusan ibadah, cukupkan pada itu saja. Kalau tidak ada dalil, kita tidak perlu kerjakan. Ada dalil, baru lakukan. Tapi urusan dunia, yang dicari bukan dalilnya, yang dicari larangannya. Ingat ya? Kalau Anda tempatkan ini dengan tempat yang keliru, misal, dunia mau cari dalilnya, repot hidup Anda. Pulang dari sini, Anda ingin minum jus mangga. Begitu pesan, bang, jus mangga, bayarnya mana? Anda susah. Jelas ya? Saya permisi dulu Ustaz, dalilnya mana? Jadi kalau setiap persoalan itu ada dalil, susah ada dalam kehidupan. Ditempatkan, bedakan dunia dengan urusan akhirat kita terkait dengan ibadah kita. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau bicara Quran, bicara dalil. Salat, apa dalilnya? Misal, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. paling kanan pertengahan. Wa aqimus salat, tunaikan oleh kalian salat. Turun ayat tunaikan salat. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa salat mesti kita lakukan terkait dengan aspek ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ah, pertanyaannya ketika dalilnya turun artinya kita diminta salat. Harus salat tidak? Harus. Bagaimana caranya salat? Nah, ini masalahnya. Kita diminta salat tapi tidak tahu caranya salat. Bagaimana kita bisa salat? Maka tugas Nabi yang kedua menerangkan tentang cara salat. Muncullah kemudian keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal, Nabi mengatakan, "Hey, hadis Al-Bukhari." Nomor hadis misalnya kita turunkan 744. Di hadis Muslim disebutkan dengan redaksi yang sama, nomor hadis 397. Rawinya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdul Rahman. Abdul Rahman itu nama aslinya lagi adalah Abdul Syams. Di asalnya Abu Hurairah itu namanya Abdul Syams. Ya, maaf, Majusi dari Persia, konvert pindah ke Kristen, tidak puas dengan itu mendengar ada Nabi di Madinah, datang ke Madinah, singkatnya 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam. Ganti nama jadi Abdul Rahman. Salah satu keunggulannya, beliau itu selalu cepat mengerjakan apa yang Nabi sampaikan. Misal, kata Nabi bila makna, hey, pada manusia harus saling berkasih sayang. Pada hewan, kasih sayang. Pada tumbuhan, kasih sayang. Ketika mendengar kalimat itu, seketika ingin mempraktikkan. Singkatnya, pulang dari majlis Nabi, di jalan bertemu dengan seekor anak kucing kecil. Kucing dibagi dua dalam bahasa Arab. Kucing jinak, kucing rumahan disebut dengan kittun. Kaf dan ta. Kittun. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty. Cat kitty. Kucing jinak. Betul, banyak kosakata bahasa Arab ke bahasa Inggris. Gula, apa bahasa Inggrisnya? Sugar, dari bahasa Arab, sukar. Coffee, bahasa Inggris, dari bahasa Arab, kohwa. Baik, sama ini. Kittun, kitty. Kucing jinak, kucing rumahan. Makanya ada Hello Kitty, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya? Ini kucing jina, kucing rumahan. Baik, Pak Farid, salah satu seksi pembantu umum di IMSKA, itu punya dua kucing. Kucing satu namanya Sawi, kucing duanya Putih. Sawi bin Farid, Putih binti Farid. Ya? Itu yang disampaikan pada kami dalam pertemuan di hari Jumat. Nah, itu Kitty. Tapi kucing liar, beda. Kucing liar disebut dengan Hurrah namanya. Hurratun. Ah, ini. Anaknya disebut dengan Hurairah. Hurairah. Pulang dari majlis Nabi, bertemu dengan seekor anak kucing kecil liar. Kehilangan induknya, mengeong-ngeong. Dipraktikan hadis Nabi, diambil anak kucingnya, dirawat dengan baik, malam kedinginan ditutupi, kemudian lapar disuapi, dibawa kemana-mana, persis seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Satu ketika berjumpa dengan Nabi, keluar anak kucing kecil dari jubahnya. Kata Nabi, "Anta Abu Hurairah." Kamu adalah bapaknya anak kucing kecil liar. Jadi kalau ada yang sayang pada anak kucing, tidak seperti engkau yang sayang pada anak kucing, seperti bapak sayang pada anak. Ada bapak bawa anak kucing kerapat? Bawa anak kucing saat meeting? Abu Hurairah tidak ada peluang untuk menyayanginya. Tapi Ummu Hurairah belum ada. Yang ada Ummu Said. Lihat sini. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Nabi mengajarkan salat secara singkat. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah," kalau ingin salatnya sempurna, "asbighul wudu," sempurnakan wudu. "Tsumma istaqbilil qiblah," menghadap ke arah kiblat. Kemudian mulai bertakbir sampai salam. Ketika tuntas menyampaikan itu, kata Nabi di Al-Bukhari nomor 151, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Persis seperti melihat saya sholat. Kata nabinya, begini cara saya sholat, lu ikuti saya. Keterangan dari nabi disebut dengan hadis, ikuti saya disebut dengan sunnah. Maka muncullah kemudian dalil sholat dari Al-Quran, keterangan sholat dari sunnah. Cara sholatnya. Paham sampai sini? Baik, nabi menerangkan pada siapa? Pada sahabat. Sahabat umat bukan? Umat. Baik, keterangan ini disampaikan pada para sahabat. Sahabat itu artinya yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi dan beriman pada Nabi sampai wafat. Paham? Baik. Sekarang fokus baik-baik. Lihat sini. Apa kaitan dengan mazhab? Kita turunkan. Sekarang Nabi menerangkan tentang sholat. Sholat dibuka dengan apa? takbir. Ditutup dengan apa? Salam. Ah, sekarang perhatikan baik-baik. Ketika Nabi menerangkan cara sholat, ternyata keterangan dari Nabi itu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menyesuaikan dengan kemampuan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hamba Allah bisa melakukan satu cara yang sama, maka Allah memberi petunjuk pada Nabi Muhammad, ajarkan satu cara, gak usah beda, karena semua umatmu bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Bisa. Abu Dawud nomor hadis 857. Anda mulai sholat takbiratul ihram, angkat tangannya, ucapkan kalimat apa? Fayaqulu Allahu Akbar. Hadisnya satu, caranya satu, kalimatnya satu, Allahu Akbar. Kenapa hanya menggunakan kalimat Allahu Akbar? Karena semua umatnya bisa mengucapkan kalimat yang sama. Jelas? Bisa. An-Nasa'i nomor hadis 886. Boleh minta bantuan? Saya minta bantuan Mas Yudi saja. Fokus baik-baik. Bisa dipegangkan? Ah, kedengaran suara saya? Baik, maksud saya mau praktek dengan dua tangan. Khawatir ini terbang sendiri ya, yang tidak kelihatan. Lihat sini, fokus baik-baik, lihat. Teman-teman, An-Nasa'i nomor hadis 886. Jika Anda bertakbir, kata Nabi fawadha'a, bima makna fa, cepat letakkan. Fawadha'a fa, cepat. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf penyambung konjungsi di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, angkat tangan. Peristiwa kedua, letakkan tangan. Antara mengangkat dengan meletakkan menggunakan fa. Kalau pakai fa, artinya enggak ada gerakan lain yang menyelingi di situ. Antara mengangkat dengan meletakkan. Makanya semua ulama sepakat, letakkan tangan yang kanan di punggung yang kiri. Kanan, punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan cepat seketika. Di semua hadis, kalau Anda cek, itu cuma satu dalil, satu cara, satu tuntunan. Kenapa? Karena semua umat Nabi itu diduga mampu melakukan hal yang sama. Gampang, angkat, simpan. Jelas? Nah, pada yang pertama ini, jika Anda temukan satu dalil, satu cara, itu artinya kita semua diduga mampu melakukannya, karena itu tidak boleh kreatif mencari cara yang lain. Misal, Ustaz, saya enggak enak lah kalau saya tutup kanan dengan kiri, kan kiri duluan yang masuk ke sini. Rasanya enggak sopan sama Allah, masa kiri duluan? Saya pengen kanan duluan. Jadi begitu misalnya mau takbir, mic imamnya begini misal. Dia mau takbir, dia angkat, Nabi mengajarkan kanan langsung ledakkan di punggung yang kiri. Kemudian teman-teman mau kreatif, Allah, kanan dulu masuk, kiri dari sini, kemudian baru tutup. Bisa? Bisa gitu kan? Lihat sini, kadang-kadang kaki naik dikit tuh kan? Bisa ya? Bisa saja. Contoh. Ingat, kita tidak dalam rangka menyalahkan orang lain. Prinsip kita jauh dari itu. Tapi kita ngukur lewat ini. Ingat, jangan mudah menyalahkan orang. Tapi kita punya ukuran. Dan yang disalahkan bukan orang, tapi perilaku yang diperbaiki. Jika sesuai dengan tuntunan kita ikuti, kalau tidak sesuai kita kembalikan. Sederhana. Nah sekarang lihat, ternyata ketika dicek di hadis, mohon maaf ya, saya suka mengecek beberapa bagian. Kita cek kadang-kadang sampai di 1235 kitab hadis. Kita lihat. Ternyata yang mengangkat begini sambil diputar, saya cari dari hadis paling sahih sampai paling palsu, gak ditemukan. Anda bayangkan, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya. Paham di sini? Nah, jadi kalau sudah ada satu cara, satu dalil, Anda tidak usah kreatif mencari yang lain. Karena semua umat Islam itu diduga mampu melakukannya. Paham? Terima kasih. Jazakallah khair. Dua. Awas, awas. Ini bagian terpentingnya. Ada tuntunan yang langsung Allah berikan petunjuk pada Nabi Muhammad. Umatmu tidak semua bisa mengerjakan itu. Bisa ada yang cara begini, bisa ada yang begitu. Tuntunkan pada umatmu, seperti itulah caranya. Ternyata Masya Allah, dalam bab sholat saja banyak gerakan dan bacaan yang tidak sama. Contoh, mohon maaf teman-teman sekalian, saya mulai dari gerakan dulu yang paling gampang. Ya, mohon izin, saya mau sujud misalnya. Sujud dari mana ke mana? Ah, bukan. Sujud dari i'tidal turun ke bawah. Biar. I'tidal bacaannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Selesai. Rabbana walakal hamd, dan seterusnya kemudian akan sujud. Perhatikan baik-baik. Pernah melihat yang begini? Kita contohkan. Begitu mau turun, Allah, lututnya dulu, baru kemudian telapak tangan. Ada yang begitu? Baik, kita ambil contoh misalnya, gantian. Mas Edwin, boleh ke depan? Supaya pahalanya bisa bergantian. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1837. Man dalla ala khairin falau ajru mithla adi fa'ili min ghairi ayyan kusa min adi syaih. Siapa yang bisa memfasilitasi, menunjukkan pada kebaikan, dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Jadi kalau beliau tunjukkan kita sholatnya benar, itu pahala dari yang sholat setelah peristiwa ini, Mas Edwin dapat bagiannya. Baik, silakan dulu. Oh, belum Mas. Allahu Akbar. Tahan, tahan. Baik, bangkit lagi Mas. Ya. Naik lagi Mas. Mohon bersabar ya. Karena pahala itu cukup besar, maka ada pengulangan-pengulangan. Kalau power bank itu sedikit lah. Bismillah, pelan-pelan. Allah turun. Angkat. Tutup dulu ya. Baik, ini cara yang pertama kita temukan. Sekarang ada yang kedua. Selain dengan lutut pakai apa? Ah, tangan. Mas Idrin bisa bantu praktekkan? Sami Allah liman hamidah. Baik. Ah, tahan ya. Biar. Naik lagi, Mas. Baik. Biasa pakai lutut atau telapak tangan? Pakai lutut. Baik. Sekarang ganti pakai telapak tangan. Turun. Sekarang start. Ruku dulu. Ruku. Baik. Itidal. Sami Allah liman hamidah. Baik. Sekarang silakan sujud. Ah, tahan. Tahan sebentar. Telapak tangan dulu, kemudian baru lutut. Pernah menemukan yang begini? Ya. Baik, silahkan bangkit dulu Mas Edwin. Pertanyaan saya pada Mas Edwin, di antara lutut dan telapak tangan, mana yang benar? Kalau saya biasa pakai yang lutut. Lutut, baik. Jadi yang diamalkan yang lutut. Bapak yang pakai lutut boleh angkat tangan? Baik. Yang telapak tangan boleh angkat tangan? Alhamdulillah, baik. Yang tidak pakai lutut, yang tidak pakai telapak tangan, boleh? Alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah. Ah, sekarang lihat sini. Yang jadi masalah bukan lutut, bukan telapak tangan. Pertanyaan saya, duhai Anda yang pakai lutut, tahu dari mana turun pakai lutut? Duhai yang pakai telapak tangan, tahu dari mana kalau turun pakai telapak tangan? Baik, mana tunjukkan hadisnya? Itu persoalannya. Di apa yang mau kita kerjakan, kita ukur dulu pakai dalil, kembalikan ke sini. Ternyata teman-teman sekalian, fokus baik-baik, lihat baik-baik, fokus. Ternyata baik yang pakai lutut ataupun menggunakan telapak tangan itu ada sumbernya dari Nabi, bahkan uniknya ditemukan di kitab yang sama. Kitabnya sama, pengarangnya sama, namanya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500 ribu hadis dengan sanadnya, dengan matannya. Dan lidahnya sangat lunak sekali menyebutkan hadis. Kalau disebutkan ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini munkar, ini matruk, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau dulu Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak itu dikenallah beliau dengan nama Abu Daud. Kemudian dari 500 ribu hadis tadi diurutkan oleh beliau hadis-hadis terkait dengan fikih saja. Hadis yang diurutkan dengan urutan fikih disebut dengan kitab sunan dalam ilmu hadis, maka dikenalah dengan Sunan Abu Daud. Di nomor hadis 838 ini yang menggunakan lutut, posisinya paling kanan sebelah bawah, riwayatnya dari sahabat Wa'il bin Hujur. Nomor hadis 840 sampai 841 riwayat Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas, cuman beda 2 sampai 3 nomor. Ini yang menggunakan telapak tangan. Tangan. Dua-duanya ada. Baik. Fokus. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis sifat sholat Nabi. Beliau memilih menggunakan lutut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis sifat sholat Nabi. Beliau menggunakan telapak tangan. Pilih yang keduanya. Antara pilihan satu dengan dua-dua. Yang kedua, ternyata dua-duanya ada di kitab yang sama. Kualitas hadisnya sama, keadaannya sama, dikerjakan oleh dua sahabat yang berbeda. Dalilnya sama. Nah teman-teman sekalian, fokus. Kenapa ada dua tuntunan seperti ini? Kalau cuma satu kan sederhana, ringan, gak ada perbedaan. Ternyata salah satu hikmahnya adalah tidak semua orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Contoh, tadi yang mengerjakan pakai lutut namanya siapa? Masih ingat? Ah, baik. Ada 4 kriteria orang dalam ingatan. 1, cepat ingat. 2, cepat ingat lambat lupa. kedua cepat ingat cepat lupa, ketiga lambat ingat lambat lupa, yang keempat lambat ingat cepat lupa. Paham? Belum. Saya terangkan lagi ya, 30 menit. Sekarang paham? Belum. Mau selesai, paham Ustaz? Keluar, lupa. Fokus sini, lihat. Namanya wa'il. Wa'il itu masuk Islam di awal-awal risalah kerasulan. Nabi dapat perintah sholat, itu risalahnya 12 tahun. Usia beliau 52. 12 tahun setelah fase di Mekah, setahun sebelum hijrah, turun peristiwa Isra Mi'raj, diperintahkan sholat. Itu wa'il di awal-awal masa itu sudah masuk Islam. Dan Nabi di awal masa itu kondisinya masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Kata wa'il, kalau sholat itu turun pakai lutut. Kalau sujud, turun pakai lutut. Abu Hurairah masih ingat masuk Islam tahun berapa? Masih ingat? Anda tidak perlu ingat karena saya tidak pernah sebutkan tahun keberapanya. Heran, hebat kalau Anda ingat. Hebat. Saya cuma sebutkan 3 tahun sebelum Nabi wafat. Artinya tahun ke-7 hijrah. Baik, Nabi wafat berapa tahun usianya? Kurang lebih 63 tahun. Kurangi 3 berapa tahun? 60 tahun. Usia 60 tahun disebut sepuh atau masih muda? Sepuh. Persoalan orang sepuh pertama kali apa yang bermasalah? Lututnya. Lutut, ingat. Lututnya bermasalah. Karena itu di akhir-akhir masa hidup beliau, kadang beliau bersandar dengan tongkatnya. Kadang beliau sholat malamnya sambil duduk. Karena punya persoalan di lututnya. Makanya wajar ketika Abu Hurairah masuk Islam melihat Nabi sholat, melihat Nabi menggunakan telapak tangannya. Begitu turun telapak tangan. Jelas sampai sini? Nah, lalu hadis itu, apa yang dilihat oleh sahabat, itu yang dipraktekkan. Wa'il melihat pakai lutut, wa'il praktek pakai lutut. Abu Hurairah melihat pakai telapak tangan, itu yang dipraktekkan. Apa yang mereka lihat, itu yang dipraktekkan. Dikumpulkan keduanya oleh Imam Abu Dawud, dipahami oleh para ulama, masalahnya bukan masalah sepuh dan tidak sepuh. Jadi jangan Anda simpulkan kalau yang pakai telapak tangan sepuh. Maaf. Misal, Pak Selamat turun pakai telapak tangan, sepuh. Masih muda, oh, lutut, misal. Gak ada hubungannya. Baik, ternyata kata para ulama, jangan dilihat ilat. Ilat itu sebabnya. Bukan karena sepuhnya, tapi karena kesulitan saat turunnya. Artinya kalaupun Anda muda, tapi punya persoalan di lutut. Misal, Mohamed Salah, penyerang Liverpool. Misal gitu kan? Yang kemarin banyak mencetak gol, saingan dengan Kane. Gitu kan? Kane sudah 100, kemarin ya, menyamakan kedudukan 2-2. Walaupun ada pelanggaran yang tidak biasa gitu kan? Saya tidak nonton, gak ada kerjaan. Cuman tahulah gitu kan? Fokus dia. Misal dia kena cedera, kena tackle misalnya lawannya. Dia muslim, dia mau sholat. Punya masalah di lutut. Dia gak terlampau tua. Masih jadi striker, jadi penyerang. Sekarang orang-orang fans Liverpool bahkan mengatakan, kalau cetak gol lagi kami jadi muslim. Kalau cetak gol lagi kami ikut ke masjid. Luar biasa. Teman-teman, fokus. Dia kena cedera, lutut bermasalah. Lututnya punya masalah, tapi kan tangannya tidak. Karena itu ulama simpulkan, kalau yang punya masalah yang sama dengan orang sepuh, masalahnya di lutut, maka dia boleh turun pakai telapak tangannya. Kalau telapak tangannya bermasalah, turun pakai lututnya. Ternyata untuk sujud ini cuma 2 tadi yang bisa dipakai. Kalau nggak pakai lutut, pakai telapak tangan. Mau pakai apa lagi? Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ribut, rame sana, sini dan sebagainya. Saya pakai telapak tangan, pakai lutut, bid'ah. Luka, Masya Allah. Sudah fokus. Ingat, saya tidak menyindir seseorang. Kita mengembalikan ke sini. Tidak boleh menyindir. Yang ada adalah meluruskan dengan konteks yang baik. Lihat sini, fokus. Lihat. Paham sampai sini? Nah, ingat. Yang pertama berapa cara? Satu cara. Berapa dalil? Satu dalil. Yang kedua, ini cara sujud. Ada berapa cara? Satu atau dua? Dua. Berarti kalau dua cara, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, fokus baik-baik. Kalau dua cara, dalilnya satu atau banyak? Dua, banyak, lebih daripada satu. Kalau ada yang lebih daripada satu cara, itu artinya umat Nabi Muhammad diduga tidak semua bisa mengerjakan satu cara yang sama. Mesti ada alternatif. Maaf teman-teman, bukan cuma masalah gerakan, bacaan juga begitu. Anda jangan kira semua orang Arab bisa menggunakan bacaan yang sama. Saya tinggal di Arab di beberapa negara, alhamdulillah. Dan spesialisasi kami, saya senang Quran, saya cinta dengan Al-Quran. Karena itu saya ambil jurusan bahasa Arab untuk mendalami bahasa Quran. Ternyata dialek orang Arab itu banyak sekali. Untuk mengucapkan bahasa fasih saja, enggak semuanya sama. Ada yang bisa sod, ada yang enggak bisa sod. Disebutkan sod, dia pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Dia pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sod, sin, sod. Sin, son. Dia gak bisa. Anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Ada yang paling hebat, gak bisa son, gak bisa sin. Bisanya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Gak bisa dia. Zai. Makanya turun riwayat ketika membaca ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan 3 cara. Bisa pakai sad, hafaz dari Asim. Ihdinas siratal mustaqim. Qalun, waras dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat yang selanjutnya, Qunbul dari Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Ketiga-tiganya benar, karena ternyata lisan orang Arab pun dulu tidak bisa mengucapkan dengan satu huruf yang sama. Maknanya sama semua. Contoh, apa bedanya sepeda dengan sepeda? Hei bang, apa ini? Sepeda. Bukan, sepeda. Padahal bendanya sama. Nah, dulu saya di Libya, itu ada 2 orang murid. Maaf teman-teman, ini karena perbedaan ini. Nanti kita lihat ya, kita belum ketemu mazhabnya, tenang kan sampai jam 12. Di sini, fokus teman-teman sekalian. Ini ada satu hafal Quran, satu lagi hafal Quran. Satu ngambil riwayat hafaz, yang kedua riwayat qalun. Bertemu keduanya, satu baca pakai sad, kedua pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kata yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Dua-dua karena belum belajar satu dengan yang lainnya. Kata yang satu, ente mukhti, kamu salah. Yang benar pakai sad. Ente liyukhti, kamu yang salah. As-sahih bisin. Sad, sin. Dua-duanya ternyata belajar di syekh yang sama. Yuk kita pergi ke syekh kita. Mana dengar? Yang paling kuat dan yang paling bagus. Begitu datang ke syekhnya, syekhnya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra. Anakku baca. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sad, masya Allah. Enta iqra. Kamu baca. Anak. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Satu pakai sad, dua pakai sin. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata gurunya ingin mengatakan, kalaupun kalian hafal Quran tapi belum paham dengan sesuatu, jangan berdebat dulu. Hanya buang-buang energi, capek, tidak ada yang menang di situ. Pelajari dulu, pahami dulu, boleh jadi ada yang ketiga yang lebih baik daripada 2 bacaan itu. Nah, artinya apa? Fokus teman-teman. Artinya, apa yang diajarkan oleh Nabi dari segi cara dan dalil itu bisa satu cara, bisa banyak cara. Dua-duanya ini, baik satu cara ataupun banyak cara, ini disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Awas yang suka menggunakan istilah manhaj, jangan-jangan bilang manhaj tapi gak ngerti apa itu manhaj. Saya sering menemukan teman-teman sudah hijrah, bagus, alhamdulillah. Tapi kadang, maaf ya, saya beri pesan baik-baik. Dan ini tolong diterima dengan baik ya. Kita kembalikan pada keilmuan yang baik. Hijrah itu bukan berpindah dengan menemukan istilah, tapi memperbaiki diri sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul ridai. Di ciri hijrah itu bukan istilahnya pindah. Kemarin terima kasih, sekarang jazakallah. Itu hijrah. Bukan. Beda. Anda pindah ke Arab, siapapun bilang jazakallah. Dan yang paling hebat kadang-kadang gak bisa bedakan antara jazakallah dengan jazakillah. Bu. Ki. Perempuan. Ka. Laki-laki. Di setiap ciri dalam bahasa Arab, setiap A itu umumnya laki-laki. Anta laki-laki. Jazaka laki-laki. A. I perempuan, kasrah. I enti, I jazaki, I perempuan, I kasrah. Anda keluar dari sini jam 2 malam, ada suara dari luar. I. Anda enggak usah lari, tunjuk kasrah ya. Ha, fathah. Setelah itu, lari. Lihat sini, fokus. Saya pakai batik, pakai kacamata, baru selesai ngajar, bertemu dengan akhwat beberapa orang. Luar biasa Ustaz. Terima kasih Ustaz telah mengajarkan kami. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Padahal saya masih pakai peci pakai kacamata. Jazakillah khair. Tapi kadang di saat situasi seperti itu ada dilema di antara 2 cinta. Susah. Mau menyalahkan langsung tidak boleh kan? Tapi kita beri gambaran yang lebih baik. Kembali sini. Manhaj dalam bahasa Arab at-tariqul wadih. Jalan yang jelas untuk mengikuti tuntunan sampai ke sumbernya. Jadi kalau Anda mendapati satu cara, dua cara atau lebih, ini semua sepanjang sumbernya berasal dari Nabi, dilacak ke Nabi, berarti Anda punya manhaj yang sama. Baik yang pakai lutut, baik yang pakai telapak tangan, manhajnya sama. Jangan sekali-kali Anda katakan dia beda manhaj. Paham ya? Kalau beda manhaj artinya beda tuntunan. Kalau beda tuntunan, dari siapa dia mendapatkan tuntunan salat? Jelas? Nah, sekarang ini belum ketemu. Sabar ya, jam 12. Fokus sini. Boleh saya hapus? Bismillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, teman-teman, lihat sini. Sampai situ aja. Ya, terima kasih. Sudah sempat dicatat? Ah, itulah kadang-kadang yang menghapus tidak tahu mana yang harus dihapus ya. Bi ali pahala bisa jadi dosa, semoga Allah ampuni dosanya. Manhaj. Saya tanyakan sini. Manhaj. Baik, masih ingat Nabi mengajarkan pada siapa? Sahabat. Nabi hidup selamanya atau wafat? Nabi wafat, meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Tugas mengajar kemudian dialihkan pada sahabat. Jadilah mereka pengajar. Ilmu diturunkan. Sudah dapat ilmu disebut alim, zamannya ulama. Turun hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda. Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Jadi nabi mewariskan warisan bentuknya pengetahuan diterima ulama. Ulama pertama di zaman nabi setelah nabi wafat para sahabat. Menyebar mereka. Misal Ibnu Abbas anaknya Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menetap di Mekah. Ubay bin Ka'ab, Ubay, beliau mengajar di Madinah. Abdullah bin Mas'ud misal, beliau pergi ke Irak. Ali bin Abi Talib ada di Kufah. Ini di Baghdad, ini di Kufah. Mu'az bin Jabal itu di Yaman, menyebar. Bahkan Muawiyah ke Afrika Utara ekspedisi sampai berakhir di Syam, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam, Afrika Utara. Singkat, lihat baik-baik. Ketika para sahabat mengajarkan ke sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Semua mengajarkan manhaj dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalannya mereka menemukan umat komunitas yang baru. Karena sepeninggal Nabi banyak yang masuk Islam. Afrika Utara masuk Islam. Bahkan Nusantara masuk Islam. Di tahun 615 Masehi ada ekspedisi sampai dengan ke Cina, singgah di Nusantara. Kemudian di Nusantara di Baros 414 km dari kota Medan, wilayah Tapanuli, singgah di situ jadinya Nusantara. Sekarang Indonesia Muslim, alhamdulillah. Malaysia Muslim, Brunei Darussalam Muslim, Filipina Selatan Muslim, Thailand Selatan Muslim, Rakhine sukunya Rakhine Muslim, sampai ke ujung Papua itu dulunya Muslim, Muslim. Sampai sekarang banyak, 60% data terakhir itu lebihnya. Banyak Muslimnya. Ya. Ambon Muslim, Masya Allah. Dari Merauke sampai dengan ke Sabang kalau ditukarkan. Nusantara melewati dengan yang lainnya. Intinya apa? Intinya Islam tersebar luas ajarannya. Persoalannya adalah, mohon izin teman-teman sekalian, sahabat menyampaikan pada tempat-tempat berbeda dengan umat yang berbeda. Komunitasnya lain, masyarakatnya lain. Ingat, kelompoknya berbeda. Sedangkan mereka menerima dari Nabi dua cara tadi. Satu, ada yang satu cara, kemudian ada yang beberapa cara. Sekarang saya datang ke Qatar misalnya ke sini. Saya ingin menyampaikan tuntunan dari Nabi. Ini kelompok yang baru. Turunkan sini. Ini belum saya lihat ke sini dulu. Sebelum ke sini, lihat sini dulu. Fokus. Misal, kalau saya ingin mengajar di sini, ada tuntunan dari Nabi misalnya. Saya menemukan kelompok yang baru, masyarakat yang baru. Kalau ada dua cara, saya ajarkan kedua-duanya atau saya pilih salah satu untuk memudahkan. Pasti pilih salah satu. Mustahil saya ajarkan kedua-duanya. Saya akan ajarkan salah satu untuk memudahkannya. Misal, hadis tentang bismillah kurang lebih ada 70 hadis. Nabi membacakan bismillah, dari 70 hadis ini ada 4 cara. Kadang Nabi jaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kadang silent, disirkan bismillahirrahmanirrahim. Kadang tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Misal, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Baca jahr, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 4 cara. Saya datang ke sini menemukan Anda. Saya mau ajarkan cara baca bismillah dalam sholat. Apa mungkin saya ajarkan keempat-empatnya? Mustahil. Atau Anda ingin praktekkan keempat-empatnya dalam sholat? Gak akan bisa. Ustaz, saya bukan cuma sunnah. Saya sunnah banget. Besok subuh saya baca keempat-empatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Satu. saat Anda pilih salah satu itu, maka pilihan Anda dalam bahasa Arab disebut dengan ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Misal, saya condong kepada jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhahaba ilaihi. Hal yang cenderung kemudian saya pilih. Ada yang cenderung sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal, ma dhahaba ilaihi. Dia cenderung memilih yang sir. Orang Arab itu punya singkatan juga. Terlampau panjang kalau dibacakan. Ma dhahaba ilaihi sir. Ma dhahaba ilaihi jahar. Ma dhahaba ilaihi bainahuma. Panjangan, singkat. Madhab. Singkat. Madhab. Ini biasa, Pak. Di Arab punya singkatan. Bahkan ayat Al-Quran itu istilahnya bisa disingkat. Istilahnya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, singkat, basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, singkat. Oh, ini sudah jam 9 lewat 7. Barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Mari kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Bukan, kita belum selesai. Ini contoh saja, contoh. Ya, contoh. Belum selesai, contoh. Jam 12 masih ada 2 jam. Lihat sini. Ketika saya katakan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika saya katakan madhab, artinya bukan kelompok, bukan aliran. Bukan komunitas. Madhab itu pilihan dari sekian petunjuk mabi dari manhaj yang harus saya pilih. Karena mustahil saya praktekkan keseluruhannya dalam satu praktek ibadah. Paham sampai sini? Ah, kalau sudah paham, sekarang lihat ke bagian sini. Bismillah. Lihat sini. Kelihatan? Mudah-mudahan terlihat dengan baik. Lihatkan sini. Masih ingat tadi? Al-Quran Sunnah. Dinat oleh Nabi diajarkan pada siapa? Sahabat. Lihat, sahabat kemudian mengajarkan lagi pada siapa? Tabi'in. Setelah sahabat disebut tabi'in. Lihat sini, tabi'in mengajarkan lagi pada generasi setelahnya. Fokus, fokus. Yang diajarkan oleh tabi'in itu rata-rata generasi di awal-awal masa keislaman setelah menyebar sampai 200 hijrah. Abad kedua hijrah. Generasi di abad kedua hijrah semuanya disebut dengan generasi salafus salih. Salaf itu dulu. Awas, ini bagian penting sekali ini. Ingat baik-baik sini, teman-teman. Salaf artinya apa? Dulu, old. Lawannya khalaf. Khalaf sekarang. No. Jadi kalau saya Adi Hidayat, khalaf atau salaf? Khalaf. Khalaf. Baik. Baik-baik lihat-lihat. Orang yang lahir 150 hijrah, salaf atau khalaf? Khalaf. 163 hijrah, khalaf atau salaf? Khalaf. 93 hijrah. 1430 hijrah. Khalaf. Kalau sudah paham itu, baik, para tabi'in mengajarkan generasi, generasi di awal tahun-tahun batas 200 hijrah. Orang-orangnya disebut dengan salaf. Kemudian mereka mendekat kepada Allah, ajarkan tuntunan Rasul, namanya salih. Muncullah istilah salafus salih. Paham dari sini? Jadi kalau disebut salaf, artinya dia hidup di rentang abad sampai kedua hijrah. Nah, saat diajarkan itu, ada 4 ulama spesial. Saya ulang, ada 4 ulama spesial di kalangan salafus salih. Kenapa disebut spesial? Karena ingatannya sangat kuat sekaligus bisa menuliskan apa yang diingat dalam bentuk kitab. Di ajaran Nabi tadi, turun ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Ketika sampai ke generasi mereka, itu ajarannya bisa diingat plus dituliskan. 4 ulama ini, teruskan, tolong Pak Heru. 1, Imam Abu Hanifah. Nu'man. Lahir 80 hijrah, wafat tahun 150 hijrah. 80 hijrah, salaf atau khalaf? Tayyib. Imam Malik lahir tahun 93 hijrah. 93 hijrah, salaf atau khalaf? Salaf. Teruskan. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 hijrah, salaf atau khalaf? Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 163 hijrah, salaf atau khalaf? Salaf. 4 ulama ini sangat istimewa karena mereka 4 ini bisa merangkum keterangan ini sekaligus bisa menuliskannya. Fokus baik-baik, lihat baik-baik. 4 ulama ini menghafal manhaj-manhaj tadi, kemudian menuliskan di kitab mereka, mengajarkan pada generasi setelahnya. Apa yang diajarkan oleh mereka, manhajnya sama tidak dengan Nabi? Sama. Bersumber dari Nabi tidak? Bersumber dari Nabi. Karena mereka generasi salaf atau khalaf? Salaf. Karena mereka generasi salaf, manhajnya dari Nabi, maka muncul istilah manhaj salaf. Jelas? Manhaj salaf artinya cara mendekat untuk ibadah bersumber dari kalangan orang-orang salaf. Jadi kalau saya ngambil dari Imam Asy-Syafi'i, berarti manhaj saya salaf. Saya ngambil dari Imam Ahmad, manhaj saya salaf. Saya ngambil dari Imam Abu Hanifah, manhaj saya salaf. Saya ngambil Imam Malik, manhaj saya salaf. Paham? Nah, sekarang, maaf. Yang lahir tahun 250 Hijrah, salaf atau khalaf? Lahir tahun 300 Hijrah, salaf atau khalaf? Baik, lahir tahun 1430 Hijrah, salaf atau khalaf? Saya lahir tahun 1984 Masehi, salaf atau khalaf? Khalaf banget. Nah, kalau saya ingin ikut kemudian, fokus tuntunan ibadah seperti Nabi, saya mesti ikut manhaj salaf. Ikut dalam bahasa Arab, istilahnya nisbah. Cara nisbah ditambah i di ujungnya, i. Amerika negara, nisbatkan ke Amerika, orang Amerika pakai i, Amriki. Qatar negara, Qatar. Orang Qatar apa? Qatari. Jadi kalau sudah pakai Qatari, jangan pakai orang lagi. Ustaz, itu orang Qatari. Ah, pleonasme, kelebihan. Sama dengan naik ke atas, turun ke bawah. Kalau sudah naik, pasti ke atas. Tidak ada yang turun kemudian ke atas. Turun pasti ke bawah, naik pasti ke atas. Ustaz, orang Qatari. Baik, i. Filipin, Filipin. Orang Filipin? Tambah i, Filbini. Baik, fokus baik-baik. Lihat, Indonesia negara. Orang Indonesia? Masya Allah. Malaysia negara. Orang Malaysia? Malaysia. Barang-barang bekas. Yang punya barang bekas? Itu ngarang. Kami tidak terima. Itu fitnah. Ah, lihat sini, fokus. Perhatikan. Orang Jakarta paling gak enak, makanya gak bilang Jakarta, Betawi. Agak bau dikit. Lihat sini. Fokus sini. Lihat sini. Baik. Ah, sekarang saya mau ikut generasi salaf. Imam Syafi'i salaf, Imam Ahmad salaf, Imam Malik salaf, Imam Abu Hanifah salaf. Ikut salaf berarti tambah hukum yang sama, ya nisbah, tambah i di ujungnya. Salaf jadi apa? Salafi. Muncullah istilah salafi. Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu bukan golongan. Salafi itu setiap orang yang mau mengikuti tuntunan tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dari sini saya berani mengatakan semua umat Nabi itu salafi. Gak ada yang gak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana dia belajar sholat? Dari mana dia belajar ibadah? Mustahil, semua kita salafi. Maaf Ustaz, dia bukan salafi. Dia apa? Pengirim. Mustahil. Saya berikan risalah kepada sering yang salah paham di sini. Salafi itu bukan golongan. Awas. Ustaz Adi, itu bukan salafi. Ustaz Adi bukan Ustaz salaf. Memang saya Ustaz Khalaf. Anda yang salah paham, Anda menggunakan istilah yang salah. Imam Syafi'i, Ustaz salaf. Kalau saya, Ustaz salafi. Saya mengikuti tuntunan dari beliau. Imam Ahmad, Ustaz salaf. Saya Ustaz salafi. Saya mengikuti tuntunan dari beliau. Tapi ingat, salafi bukan golongan. Salafi itu setiap orang Islam yang mau ibadah mengikuti tuntunan-tuntunan dari ini. Baik. Imam Malik tahu manhaj tidak? Imam Syafi'i? Imam Ahmad? Imam Abu Hanifah? Baik, artinya empat imam ini tahu kalau bismillah ada empat cara. Empat imam ini tahu kalau mau sujud ada dua cara. Tapi kan empat imam ini mesti memilih salah satu untuk dipraktekan. Gak mungkin keempat-empatnya dipakai. Saya belum pernah dengar Imam Syafi'i mengatakan pada Imam Ahmad, Ahmad sini, apa? Saya salafi banget. Empat-empatnya mau saya pakai. Gak bisa. Imam Syafi'i pilih dalam bismillah saya jahar. Kata Imam Ahmad, saya sir. Imam Malik memilih tidak baca sama sekali. Imam Abu Hanifah memilih tidak baca sama sekali. Saat memilih itulah kemudian ada istilah madhab asy-Syafi'i. Madhab, pilihan yang cenderung asy-Syafi'i dipilih oleh Imam asy-Syafi'i. Madhab Hambali dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hanafi dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Madhab Maliki dipilih oleh Imam Malik. Teman-teman, lihat sini baik-baik. Dari jalur imam yang empat inilah yang kita lihat tadi. Kita belajar. Jadi semua keterangan tadi dirangkum di kitab mereka. Ada imam yang lain ada, tapi yang populer empat yang ini. Karena banyaknya umum yang dirangkum oleh imam yang empat ini. Nah, kita kalau mau belajar Quran Sunnah, mustahil kita langsung akan ke atas. Anda pasti akan melewati imam-imam yang ini. Semua bacaan kita. Ustaz, saya tidak mau ngambil madzhab. Saya mau langsung Quran Sunnah. Pertanyaan saya, Anda pernah ketemu Nabi? Kapan ketemu Nabi? Di mana? Mimpi saja belum tentu. Semua keterangan kita yang mengatakan dari sunnah itu akan melewati fase-fase imam yang ini. Mari kita lihat fasenya. Tolong tampilkan selanjutnya, Pak. Lihat sini. Tahan dulu, Pak. Jangan semuanya dulu. Tahan atas dulu, Pak. Lihat sini. Fokus. Saya turunkan sampai muridnya ya. Lihat sini, Imam Hanafi punya murid paling utama Abu Yusuf. Setelah itu Asy-Syaibani. Setelah itu generasi sekarang langsung Ad-Dahlawi. Penyebarannya di Asia Selatan, Pakistan, India dan sekitarannya. Jadi kalau Anda ke Pakistan, ke India, itu pasti umumnya yang dipraktekkan jalurnya lewat Imam Abu Hanifah. Hanafi. Misal, subuh enggak ada kunutnya karena Imam Abu Hanifah memilih tidak kunut. Bismillah tidak dibaca. Tahiyatnya rata-rata iftirash. Itu Hanafi. Timur jauh ke Cina, itu Hanafi. Misal, teruskan. Maliki, Imam Malik. Assalamualaikum, Pak Heru. Pak Heru, pemirsa, ini Pak Heru yang bermasalah ya, bukan layarnya. Teruskan lagi Pak Heru sampai selesai, gak apa-apa. Lihat, Imam Malik punya murid Ibnu Wahab. Ibnu Wahab turun lagi, agak jauh generasinya Suhnun. Suhnun yang sekarang, tokoh yang paling terkenal di Maliki, Ar-Rabiti. Saya langsung belajar pada beliau, Syekh Ar-Rabiti. Ya, kami tinggal di negeri yang mazhabnya Imam Malik kurang lebih 5 tahun. Syekh Ar-Rabiti itu, Bapak Ibu sekalian, maaf. Itu kalau dari fisik terlihat seperti kurang, matanya tidak bisa melihat. Tapi beliau sampai hafal isi kitab dengan barisnya, dengan paragrafnya, dengan titiknya. Pernah kami mengaji secara formal di kelas, tiba-tiba teman kami baca, kata beliau, leset nukta, fasilah. Itu bukan titik tapi koma. Kata teman kami, Syekh, tapi di sini tertulis koma, bukan, itu cetakan sekian ya. Oh bukan, yang benar cetakan sekian, lihat bandingkan halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf yang kesekian. Syekh Ar-Rabiti. Penyebarannya Afrika Utara sekarang. Dulu di Madinah dulu Maliki. Ya, antum bisa tanya pada teman-teman alumni, dari Ustaz Abbas di sini dulu Maliki. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu Maliki. Kemudian berpindah, sekarang penyebarannya di Afrika Utara, terutama Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang dikit Mediterania, Italia, Spanyol sekitarannya. Contoh Maliki misalnya, maaf, kunut, pakai kunut, cuma disirkan. Sebelum ruku, kunut, sir. Bismillah tidak dibaca sama sekali. Sholatnya tidak sedekap, sholatnya begini. Jadi kalau ada yang takbir, Allahu Akbar begini misalnya, itu tidak semuanya Syiah. Syiah bedanya saat bangkit dari sujud. Kadang-kadang dia tepuk-tepuk seperti ini. Dengan tempat itu Syiah. Tapi kalau yang semuanya begini, belum tentu dia Syiah. Misal di Masjidil Haram, ada orang berdiri menghadap Ka'bah begini. Jangan diajak ngobrol, Syiah ya? Bukan. Dia sedang sholat, tiba-tiba Allahu Akbar. Awas ya, awas. Itu Maliki. Asy-Syafi'i punya murid Al-Buwayti. Imam Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Hati-hati. Pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Kemudian Syawaba Az-Zuhaili yang kontemporernya, sudah meninggal dunia. Dan kami bertemu dengan beliau, satu acara di Libya. Itu Masya Allah, As-Suyuti Al-Mu'asir. Imam Suyuti masa kini. Jadi kalau hampir di setiap bidang, itu ada tulisan beliau. Asy-Syafi'i kunut subuh dijaharkan. Bismillahnya dijaharkan. Kemudian duduknya pertama iftiras, akhirnya kemudian tawaru dan seterusnya. Asy-Syafi'i. Penyebarannya umumnya Asia Tenggara. Misal Malaysia, sebagian besar Indonesia, ada di Syria kalau ngambil wilayah yang teluknya, sekitaran kesananya. Kemudian Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya Al-Asram. Ada generasi agak jauh setelahnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Setelahnya lagi ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setelahnya lagi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani bermadhab. Madhabnya Hambali. Penyebarannya wilayah teluk. Arab Saudi itu Hambali. Qatar Hambali. Sebagian UAE itu Hambali formalnya. Di rata-rata yang di teluk itu Hambali. Mengambil jalur ibadah ke Nabi. Manhajnya semua sama tapi jalurnya lewat jalur imam-imam madhab yang seperti ini. Pertanyaannya, Indonesia apa? Kau dari mana? Belum tentu. Indonesia itu unik. Bhinneka Tunggal Islam. Untuk yang Islam ya, untuk yang umum Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dipotong video saya, awas. Lihat sini, pulang-pulang jadi tersangka saya nanti. Fokus teman-teman. Lihat. Baik, fokus. Perhatikan baik-baik. Lihat ke sini. Teman-teman sekalian, Indonesia unik. Semua tempat ini, guru kita mengunjunginya untuk belajar. Saya tanya pada Anda, ada guru kita yang ke Pakistan belajar? Ada yang ke India? Ada yang ke Libya? Ada yang ke Tunis? Ada yang ke Maroko? Ada yang ke Mesir? Ada yang ke Saudi? Ada yang di Jamiah Islamiyah Madinah? Ada yang di Ummul Qura di Mekah? Ada yang di Jeddah? Ada yang di Riyadh? Masya Allah, berkumpul keempat-empatnya. pulang ke Indonesia, dibawa semua khazanah itu, diajarkan pada masyarakat. Masalahnya kadang-kadang niatnya baik untuk memudahkan, itu yang diajarkan, itu yang dipelajari. Yang dari Saudi mengajarkan mazhab Hambali, yang dari Mesir mengajarkan Asy-Syafi'i, yang dari India mengajarkan Hanafi, yang dari Libya, Maroko mengajarkan Maliki. Persoalan terbesarnya teman-teman sekalian, misal Surabaya, oh Surabaya pulang ini, misal belajarnya di Jamiah Islamiyah Madinah, apa mazhabnya? Hambali. Bismillahnya dijaharkan atau disirkan? Sir, silent. Baik, yang dari Jakarta pulang belajar dari Mesir, apa mazhabnya? Umumnya Syafi'i. Bismillahnya apa? Jaharkan. Masya Allah. Dari Pekanbaru, Ustaz Abdul Somad, dari Maroko, Maroko apa mazhabnya? Maliki. Misal Maliki dari sana, misal. Kemudian Libya apa mazhabnya? Maliki. Tunisia apa mazhabnya? Maliki. Misal pulang ke tanah air, ke Indonesia, masal yang ini dari Bandung, Bandung mazhabnya Maliki, tidak dibaca sama sekali. Satu, sir. Dua, jahar. Tiga, tidak dibaca sama sekali. Diajarkan di sini. Persoalannya, murid yang orang Bandung itu main kemudian ke Jakarta, yang tidak dibaca sama sekali, datang kepada yang jahar. Makmum di belakang yang jahar, biasanya enggak pernah dibaca, sekarang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah. Beda manhaj. Wah, pulang. Perbedaan batal. Ini poinnya. Anda mungkin tidak mengalami. Saya tugas di Mekah 2010, tinggal di Mahfaz al-Jin, 1.5 kilo dari Masjid al-Haram. Menerima tamu orang Indonesia, Duyufur Rahman, tamu haji pertama datang. Sholat Isya datang ke Ka'bah Masjid al-Haram. Imamnya pada saat itu Syekh Sudais. Begitu dibuka kemudian dengan bacaan Al-Fatihah, karena madhabnya Hanbali, sir dibacakan Bismillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Apa komentar pertama? Iki imamnya Muhammadiyah toh. Muhammadiyah. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Biasa. Itu masih untung. Ya, saya di Tripoli mengajar beberapa siswa. Di antaranya ada orang Indonesia. Kami sampaikan, teman-teman yang mau liburan duduk sini. Ini saya terangkan, nanti pulang ke Indonesia, Anda cek dulu di daerah Anda apa yang dibutuhkan. Kalau butuh sholat, butuh zakat, atau butuh apa, nanti pulang ke sini survei, kita bahas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pulang-pulang itu yang diajarkan, jangan ngajarkan yang tidak dibutuhkan. Akhirnya singkatnya mereka pulang dari liburan, saya tanya, antum kemana kemarin? Kesini Ustaz. Bagaimana hasil dari antum? Pertama saya datang, saya tanya masyarakat, Bapak Ibu sekalian, berapa jumlah umat Islam di sini? Alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim. Masya Allah. Yang 5% apa Pak? Muhammadiyah. Anda bayangkan. Teman-teman sekalian, kadang ada perbedaan-perbedaan di masyarakat. Sebetulnya bukan karena beda, karena wawasan belum terbuka di antara kita. Karena itulah cara terbaiknya adalah, mari kita duduk sama-sama. Kalau kita sudah mulai mau duduk, mau diskusi, Anda gak boleh paksa pilihan orang. Anda itu dituntut untuk beribadah dengan baik, bukan memaksa orang seperti Anda. Ingat baik-baik, kaos Anda ukuran beda dengan teman Anda. Anda tidak harus kesakan kaos Anda dipakai oleh orang lain. Yang penting sama-sama pakai kaos. Yang salah itu yang gak pakai baju. Itu poinnya. Silakan yang kunut, benar, ada dalilnya. Yang tidak kunut, benar, ada dalilnya. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Itu. Paham sampai sini? Jadi, kesimpulan kita adalah bagaimana menyatukan umat lewat perbedaan mazhab ini. Perbedaan mazhab bukan perbedaan untuk memecah belah, bukan untuk saling mengkelompok-kelompokkan. Tapi perbedaan ini pada asalnya untuk memberikan kemudahan kita dalam beribadah, sekaligus memberikan kenyamanan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya seringkali ada perbedaan dalam menilai sehingga muncul perselisihan karena memang wawasan yang belum terbuka luas. Karena itu saya anjurkan kepada setiap hal, semua kelompok, golongan yang seringkali berselisih beda pendapat, apa susahnya sih duduk sama-sama? Antum ini maunya apa? Mau paksa orang? Mau bikin kelompok? Atau pengen bersatu? Katanya ingin bersatu, tapi wasilah untuk bersatu tidak antum kerjakan. Kalau antum merasa beda dengan orang, duduklah dengan orang itu, tanyakan, pelajari dan sebagainya. Jangan aneh, aneh itu begini. Sudah Anda menganggap orang lain beda, Anda mau menang sendiri, diundang tidak pernah datang, datang tidak diterima, mau dialog tidak, apa maunya? Ini yang kadang-kadang sulit mempertemukan di antara kita. Karena itu saya ajak kembali, ayo siapapun dia, mau namanya apa saja terserah, mau Wahabi, mau Salafi, mau Aswaja, mau macam-macam, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan sebagainya, atau kita semua, teman-teman sekalian, yang penting bukan orang gila, yang bermasalah sekarang. Fokus ini. Sudah, simpan itu, baik-baik. Lihat, kalau kita bisa bersepakat dalam hal ini, kita tidak harus sama dalam praktek sepanjang punya dalil yang sama. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita sulit untuk minum teh bersama. Di poinnya, itu yang kami sampaikan. Bisa dipahami insya Allah? Jelas? Masih mau sampai jam 12? Silakan teruskan. Saya 5 menit lagi pulang. Baik, saya tes dulu. Sebentar, paham uraian saya? Jelas? Siap mengamalkan Al-Quran? Siap mengamalkan Sunnah? Siap bersatu? Takbir? Takbir? Takbir? Siap mengamalkan Quran? Yakin dengan Quran? Saya tes. Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100-101. Tidak usah ketawa. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Yakin dengan ayat ini? Yakin. Siap mengamalkan? Hei orang-orang beriman, hanya untuk orang beriman. Yang tidak beriman, tidak usah mengamalkan ayat ini. Hanya untuk yang beriman. Kalau Anda beriman, amalkan ayat ini. Hei orang-orang beriman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Jelas uraian saya? Jelas. Paham? Siap mengamalkan isi Quran? Ya. Ada pertanyaan? Pulang cepat kita malam ini. Alhamdulillah. Baik. Takbir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada yang manfaat bisa didapatkan. Apa yang saya sampaikan, boleh jadi ada benar, boleh jadi ada keliru. Jika benar itu dari Allah dan Rasulnya sebagai pengingat untuk kita amalkan. Tapi jika salah, itu mutlak kesalahan saya. Anda boleh tampakkan kepada saya dan kemudian saya koreksi. Dan itu bukan aib untuk kita mengoreksi sesuatu supaya lebih baik dalam tampilan di masyarakat kita. Karena itu teman-teman sekalian, silahkan kita bersatu. Silahkan kita bersatu seperti malam ini. Amalkan apa yang mudah bagi kita dan semoga Allah merahmati kita semua insyaAllah. Saya kira terlampau malam. Kalau kemudian ada hal-hal yang kita ingin diskusikan, kalau masih ada waktu silahkan. Kalau tidak kemudian kita cukupkan. Saya serahkan dulu kepada Mas Yudi. Kalau tidak ada bisa diteruskan untuk agenda yang selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bersama, waktu sudah menunjukkan 9.30. Insyaallah tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa salah sudah paham, jangan banyak ditanyakan. Itu sudah penutup Ustaz. Jadi langsung saja kita tutup dengan doa bersama. Setuju?